Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah, setelah kita bersama-sama membahas dan menyimak pada sesi pertama tadi, maka di antara kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa salah satu faktor yang mendorong muncul dan tumbuh suburnya faham terorisme radikalisme itu karena tidak memahami cara yang benar menghadapi dan mensikapi kezaliman-kezaliman yang terjadi. Hanya sebatas semangat, kemudian keinginan emosional ingin merubah kezaliman-kezaliman yang ada, tetapi cara dan langkahnya keliru, jalannya sesat. Akhirnya muncullah paham-paham terorisme dan radikalisme. Ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi caranya dengan cara-cara teror. Ya, melakukan pembunuhan, kemudian peledakan, pengeboman, perusakan, pembakaran, perampokan, sampai pun termasuk juga unjuk rasa dan demonstrasi yang ujung-ujungnya pasti menimbulkan kerugian, besar maupun kecil, langsung maupun tidak langsung. Salah di dalam bersikap inilah memunculkan faham-faham radikalisme dan terorisme. Mereka, para pelaku teror itu, punya keyakinan ini perjuangan, ini jihad, melawan kezaliman, memperjuangkan keadilan. Tetapi ternyata jalan yang mereka ambil itu salah dan keliru. Kita bisa melihat nanti bimbingan para ulama kita, ulama Islam, ulama ahli sunnah, sikap yang benar ketika dihadapkan dengan berbagai macam bentuk kezaliman. Yang pertama ingin kita baca adalah pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hal ini sekaligus sebagai upaya dan usaha kita untuk membersihkan tuduhan-tuduhan tidak berdasar kepada para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dituduh ikut berperan dalam tumbuh suburnya faham-faham radikalisme terorisme. Benarkah demikian? Beliau rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan, wa amma ma yaqa'u min zulmihim wa jawrihim bita'wilin sa'ighin au ghairi sa'ighin fala yajuzu an yuzal lima fihi min zulmin wa jawrin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kezaliman dan kelaliman yang dilakukan oleh sebagian penguasa, baik dengan alasan yang masih memungkinkan ataukah alasan yang tidak ada kemungkinannya sama sekali, apapun alasannya, kezaliman, kelaliman, fala yajuzu an yuzal, tidak boleh untuk kemudian diupayakan dilawan. Lima fihi min zulmin wa jawrin, karena dalam perlawanan itu juga memunculkan kezaliman dan kelaliman. Sama penguasa menerapkan satu kebijakan, kebijakan itu dinilai merugikan umat Islam, berarti ini kan dikatakan zalim. Dilawan, kebijakan itu ditentang. Konsekuensi dari bentuk perlawanan ini memunculkan kezaliman-kezaliman berikutnya, yang oleh mereka disebut sebagai apa? Pengorbanan. Dibahasakan seperti itu. Resiko perjuangan. Tumbal. Tumbal perjuangan. Martir perjuangan. Syahid fisabilillah. Itu kan bahasa mereka. Kalau dalam bahasa Islam, kezaliman namanya. Pemerintah mengeluarkan satu kebijakan. Katakan BBM naik. Dilawan dan ditentang. Dalam perlawanan dan penentangan ini memunculkan kezaliman-kezaliman yang lain. Demonstrasi dan unjuk rasa dilakukan di sekian banyak tempat. Apa itu bukan kezaliman? Iya, kezaliman walaupun mengatasnamakan rakyat. Ternyata tidak semua rakyat setuju dengan aksi unjuk rasa demonstrasi itu. Kenapa? Aktivitas keseharian mereka sedikit banyak terganggu. Paling tidak lalu lintas dialihkan. Kemudian perputaran ekonomi terganggu. Orang khawatir dan cemas. Menimbulkan rasa khawatir dan cemas saja itu sudah sebuah kezaliman. Gak boleh dilakukan. Belum lagi kerusuhan dan kericuhan yang pasti selalu terjadi. Orang mau demonstrasi sudah menyiapkan bom molotov. Mau demonstrasi sudah menyiapkan bambu-bambu panjang. Mau demonstrasi sudah menyiapkan besi panjang. Yang sudah diniatkan untuk apa? Memukul mundur aparat keamanan. Sudah disiapkan bom molotovnya semua. Memunculkan kezaliman yang berikutnya. Akhirnya ada yang terluka, bahkan ada yang terbunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Inginnya merubah kezaliman, tapi akhirnya terjatuh dalam kezaliman yang sama. Berarti dua kezaliman terjadi. Penguasa melakukannya, kalau itu dikatakan zalim. Kedua, para demonstran dan peserta unjuk rasa. Itu ada lagi penyanderaan, sabotase. Jadi mobil-mobil tangki pengangkut bahan bakar disandera. Mestinya itu untuk kebutuhan rakyat segera disuplai. Karena SPBU-SPBU itu sudah mulai kehabisan. Jadi enggak, diblokade jalannya. Enggak boleh lewat pokoknya. Truk-truk yang memuat bahan bakar. Zalim. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan satu kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa? Bukan kecil biaya yang dikeluarkan. Walaupun bahasanya enggak. Ini urunan iuran masing-masing. Bohong. Pasti ada yang menggerakkan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan kita bahwa di dalam Islam, kalau kezaliman itu dilakukan penguasa, tidak dilawan, tidak ditentang dengan kegiatan yang akhirnya memunculkan kezaliman-kezaliman baru. Kama huwa adatu aktsarin nufus tuzilu syarra bima huwa syarrun minhu. Sebagaimana itu tabiat kebanyakan orang ingin menghilangkan satu keburukan tapi melalui cara yang lebih buruk. Dengan cara yang lebih buruk. Menghalalkan darah, melakukan aksi pembunuhan. La haula wala quwata illa billah. Wa tuzilul udwana bima huwa a'da minhu. Ingin menghilangkan sesuatu yang merugikan tapi dengan cara yang lebih merugikan lagi. Dengan cara yang lebih merugikan lagi. Demonstrasi karena rupiah anjlok. Unjuk rasa karena rupiah anjlok. Kok bisa anjlok? Oh, di sana sini unjuk rasa. Ya semakin anjlok nilai rupiah. Dan investor-investor tarik bareng-bareng investasinya. Yang mau masuk investornya membatalkan niatnya. Dan harga-harga di pasaran melonjak tinggi. Iya rupiah tambah anjlok. Kenapa? Karena orang tidak percaya. Orang mau mengeluarkan uangnya ditahan. Merasa tidak aman. Merasa tidak nyaman. Fal khuruju alaihim yujibu minal zulmi wal fasadi akthar min zulmihim. Perhatikan baik-baik ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini keyakinan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan memberontak kepada penguasa itu mengakibatkan kezaliman dan kerusakan lebih parah dibandingkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Lebih dibandingkan yang dilakukan oleh penguasa. Sekarang kelompok Santoso di Poso bertahun-tahun ada apa namanya operasi Malio, operasi pertama sampai kemudian yang terakhir operasi Tinombala. Berapa biaya dikeluarkan itu? Ribuan personel dikirim ke sana. Ya, ribuan personel dikirimkan ke sana. Yang mengakibatkan apa? Kezaliman, kerusakan yang lebih parah lagi. Kenapa? Karena memberontak kepada penguasa. Ya sekarang yang terjadi dalam hitungan minggu, satu minggu ini. Berapa banyak kerusakan dan kezaliman yang terjadi? Ingin memberontak. Itu memang keyakinan mereka. Tidak puas dan tidak meyakini sahnya pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Melakukan aksi kerusuhan di markas Brimob. Berapa yang meninggal, berapa yang luka-luka. Kerugian yang paling besar itu apa? Mencoreng nama baik umat Islam. Yang hari ini di beberapa tempat sekaligus jaraknya dalam hitungan menit. Yang meninggal beberapa orang. Yang luka-luka sekian puluh orang. Material dalam bentuk kendaraan maupun bangunan sekian banyak. Ini menebarkan rasa takut. Memang menteror. Cemas dan takut itu tidak bisa dihargai. Kenapa? Karena sangat merugikan sekali. Maka kesimpulannya apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fayus baru alaihi. Maka harus disikapi dengan sabar. Kama yus baru indal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ala zulmil ma'muri wal manhi fi mawadhi'a katsiratin. Fi mawadhi'a katsiratin ka qaulihi ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersabar ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan Allah sertakan perintah bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Surat Luqman ayat 17. Allah Subhanahu wa taala menceritakan untuk kita nasihat dari Luqman kepada anaknya, "Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar." Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wasbir 'ala ma asabak. Sabar menghadapi segala yang menimpa dirimu. Amar ma'ruf nahi munkar iya, tapi sabar. Wa qaulihi, demikian juga firman Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para rasul dari kalangan ulul azmi juga sudah bersabar. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Maka kesimpulannya, fasabru ala salatin idza jaru min azaimiddin wa min wasayil a'immah an-nasihin. Maka bersabar menghadapi kezaliman penguasa itu termasuk inti kita dalam beragama dan termasuk wasiat para ulama nasihin untuk kita semua. Apa itu pendapat Syekhul Islam bin Taimiyah sendiri? Tidak. Sebelumnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syari'ah. Diterangkan di sana bahwa sejumlah orang datang berkunjung menemui Al-Hasan Al-Basri, mengeluhkan kepemimpinan Yazid Ibnul Muhallab. Yazid Ibnul Muhallab keluhkan begini, begini, begini, begini. Fa'amarahum an yalzamu buyutahum wa yughliku alaihim abwabahum. Apa nasihat dari Al-Hasan Al-Basri? Ulama besar dari kalangan tabi'in, diakui oleh semua lapisan umat Islam. Al-Hasan Al-Basri ketika datang sejumlah orang menyampaikan, mengeluhkan tentang kezaliman penguasa saat itu, apa nasihat dan bimbingannya? Al-Hasan meminta mereka untuk tetap tinggal saja di dalam rumah, kunci rapat-rapat pintu rumah mereka, jangan terlibat dalam aksi apapun melawan penguasa. Itu nasihat dari para ulama. Orang demonstrasi unjuk rasa, gak usah ikut-ikutan. Nonton aja, gak usah. Penasaran, rame enggak ya? Gak usah. Itu tidak dituntunkan oleh para ulama kita. Ulama kita menuntunkan, masuk ke rumah, tutup pintu rapat-rapat. Beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hasan, wallahi, lau anna nasa idza butulu min kibali sultanihim sabaru, ma labithu an yarfa Allahu azza wa jal dhalika anhum. Kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, seandainya umat diuji dengan kezaliman penguasa lalu mereka memilih bersabar, tidak akan berapa lama Allah akan angkat musibah itu dari mereka. asalkan mau bersabar. Wadzalika annahum yafza'una ila saif, tapi ternyata tidak di lapangan. Mereka yang diuji dengan kezaliman penguasa bukannya bersabar, justru memilih jalan perang, ambil pedang, senjata, melawan. Fayuwakkaluna ilai, fayuwakkaluna ilai. Akhirnya Allah biarkan mereka. Wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat. Demi Allah, mereka yang melakukan aksi pemberontakan, perlawanan kepada pemerintah, itu sama sekali tidak membawa kebaikan sedikit pun dalam satu hari pun. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membaca firman-Nya, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Ayat ini menjelaskan dan sudah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang indah ala bani Israil, pada bani Israil, bima sabaru, dikarenakan mereka mau bersabar, karena sabar dipimpin dan bimbing oleh Nabi Musa alaihi salam menghadapi Firaun. Nabi Musa sabar membimbing mereka, sabar, bukan melawan, sabar. Maka dalam waktu yang tidak begitu lama, wadamarna, kami hancurkan, maka na yasna'u fir'aunu wa qaumu, apa yang sudah dilakukan Firaun dan bala tentaranya. Itu bukti nyata. Al-Hasan Al-Basri kemudian melanjutkan nasihatnya. I'lam afakallah. Perlu Anda ketahui, semoga Allah memberikan afiyah untukmu. Ana jawral muluki nikmatun min nikamillahi ta'ala. Bahwa kezaliman penguasa itu menjadi salah satu bentuk hukuman dari Allah. Wa nikamullahi la tulaqa bisuyuf. Kalau itu hukuman dari Allah, tidak bisa dihadapi dengan kekerasan, tidak bisa diselesaikan dengan pedang. Wa innama tuttaqa wa tustadfa'u biddu'a'i wa taubati wal inabati wal ikhla'i 'anidz-dzunub. Karena kezaliman penguasa itu hukuman dari Allah, maka sikap kita adalah berusaha untuk menghilangkan hukuman tersebut dengan cara berdoa, bertaubat, kembali kepada Allah, kemudian berhenti dari perbuatan dosa. Inna nikamallahi mataluqiyat bisayf kanat hiya aqwa. Kalau misalkan hukuman-hukuman Allah itu dihadapi dengan pedang, itu hanya akan memutus semakin parah lagi. Walaqad haddathani Malik bin Dinar annal Hajjaj kana yaqul i'lamu annakum kullama ahdathtum dhanban ahdathallahu fi sultanikum uqubah. Kata Al-Hasan Al-Basri, sungguh Malik bin Dinar pernah menyampaikan kepadaku bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf, ya seorang pemimpin zalim ketika itu, sempat mengatakan, kalian harus tahu, setiap kali kalian berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala akan munculkan dari penguasa hukuman untuk kalian. Sehingga jalannya adalah ya bertaubat. Terlalu banyak dosa yang kita perbuat, sehingga akhirnya Allah hukum dengan adanya penguasa-penguasa yang zalim. Jangan salahkan penguasanya, tapi kita introspeksi diri sendiri. Ini keterangan dari para ulama kita rahimahumullah. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang sering dikait-kaitkan dengan gerakan terorisme, faham wahabi. Padahal Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab tidak demikian. Dalam kitab Al-Usulus Sittah, kitab yang berisikan 6 prinsip utama dalam beragama, itu poin yang ketiga, beliau mengatakan, wa min tamamil ijtima' as-sam'u wa ta'ah liwulatil amri wa in ta'am wa in kana 'abdan habasyiyan. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk cara untuk menyempurnakan persatuan, karena Islam itu mengajak untuk bersatu. Nah, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, kata beliau rahimahullah, termasuk prinsip dalam beragama adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat liwulatil amri, kepada pemimpin, walau kana 'abdan habasyiyah, walaupun yang menjadi pemimpin itu adalah budak dari negeri Habasyah. Budak tidak layak jadi pemimpin. Budak itu tidak layak jadi pemimpin, karena untuk jadi pemimpin statusnya harus merdeka. Budak tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Tapi sekalipun syarat menjadi pemimpin itu tidak terpenuhi, tapi dia kemudian diangkat sebagai penguasa, sudah diresmikan, disahkan sebagai penguasa, ya kita harus menurut, taat dan patuh kepadanya. Tidak boleh melawan, tidak boleh memberontak, dan seterusnya. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian juga, ulama-ulama salaf kita luar biasa. Ulama-ulama salaf kita, mereka luar biasa. Prakteknya, tetap beribadah bersama dengan penguasa. Tidak memisahkan diri. Tidak tertutup. Tidak eksklusif. Tetap beribadah bersama kaum muslimin. Tetap beribadah bersama dengan penguasa. Nah, ini termasuk apa, sesuatu yang harus dibenahi dari kita juga. Kadang-kadang kita tidak mau dibilang teroris. Kadang-kadang kita juga jengkel kalau dianggap sama dengan teroris. Marah. Bukan, saya bukan teroris. Beda, itu khawarij. Kita gak suka jengkel. Tapi praktek keseharian kita itu memancing orang, memantik orang lain untuk menganggap kita bagian dari terorisme. Contoh ini, kelengkapan surat-surat identitas. Kelengkapan surat-surat identitas. Seorang sunni, seorang salafi berusaha untuk melengkapi surat-surat identitas ini. Kalau ada di antara kita ngakunya sunni salafi, tapi surat-surat identitasnya tidak lengkap, lalu dituduh bagian dari terorisme, ya wajar. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kenapa tidak dilengkapi? Surat-surat identitas itu kalau tidak lengkap akan dicurigai. Orang ini kok identitasnya tidak lengkap. Kesana, kemari, pergi, bawa itu KTP minimal. Kartu, tanda, bawa. Jangan pas, ini sekarang nih, sekarang mungkin sedang ketat-ketatnya pengawasan. Jangan sampai dipegang, ternyata KTP, gak ada. Ya polisi langsung masuk pos, sambil diawasi. Karena banyak kejadian seperti itu. Main tusuk, main ini, pelaku berhenti. Enggak, saya salafi. Enggak, masuk pos dulu. Masuk pos. Kamu dari mana? Tanya. KTP enggak ada. Identitas enggak ada. Ya wajar kan kalau Anda dituduh sebagai teroris. Enggak punya identitas. Akhirnya telepon ustadznya. Ustadznya datang. Oh iya ya. Iya Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kami percaya. Malu gitu ya. Mau ditaruh di mana muka kita ini. Karena yang menanggung akibatnya bukan jenengan. Ustadz-ustadznya. Yang sudah dikenal di aparat pemerintah maupun aparat kepolisian. Bawa KTP. Walaupun apa namanya jarak, yang penting jarak yang semestinya kita bawa kartu tanda pengenal, kita bawa. Surat izin mengemudi, SIM, dibawa juga lah. Kalau yang belum punya sekarang buat. Eman Ustaz, pulang atuh saya ini. Masih lebih eman nama baikmu. Masih lebih eman lagi nama baik dakwah salafiyah. 300 ribu. Anda eman-eman 300 ribu. Tapi bisa jadi merusak nama baik dakwah salafiyah. Anda melakukan sebuah kesalahan besar. Identitas. Kartu keluarga. Kartu keluarga. Jangan gampangke. Jangan remehkan hal-hal seperti ini. Kalau anaknya sudah menikah, segera suruh buat KK sendiri. Kalau anaknya sudah menikah, sudah pindah rumah, tinggal di Jakarta, masih ngikut orang tuanya di sini. Alasannya bukan apa-apa, malas. Harusnya si suami itu ya salah satu tanggung jawabnya adalah keluar dari kakak masing-masing, buat kakak sendiri. Kan itu. Anak juga demikian. Buatkan identitas. Alhamdulillah sekarang pemerintah sudah menjalankan program kartu identitas anak. KI. Betul apa enggak? Nggih Pak Lurah nggih. KIA, kartu identitas anak. Bahkan sejak lahir sudah bisa diurus itu kartu identitas anak. Sampai kapan? Usia 17 tahun. Masa berlakunya kalau dari lahir sudah dibuat 17 tahun. Kalau buatnya usia 10 tahun, masa berlakunya 7 tahun. Warnanya merah pink. Buat kartu identitas anak. Karena itu bukan ini anaknya sampean. Iya, buktinya enggak ada. Jangan-jangan nyuri sampean anaknya. Ya, kalau dalam situasi tidak kondusif. Mungkin sekali seperti itu terjadi. Syaratnya tidak susah. Tidak bayar, gratis. Cuma foto 4x6 berwarna, backgroundnya sesuai tahun, ganjil dan genap, biru dan merah, satu. Fotokopi KK, fotokopi KTP Bapak, fotokopi KTP Ibu, fotokopi akta kelahiran, datang ke Dukcapil, serahkan semua, diteliti, pas, dikasih surat kecil, nanti ngambilnya 3 hari lagi. Gratis. Karena saya juga udah buat anak saya. Makanya tahu. Cepet kali, gak sampai 10 menit, nyerahkan. Berkas, ya, udah. 3 hari lagi ngambil, udah jadi kartu identitas anak. Gratis, Mas. Kurang apa coba pemerintah? Identitas itu dibawa kemana-mana. Loh, identitas anak buat apa itu tadi? Untuk memberikan keterangan, ini adalah anak saya. Karena di dalam kartu tanda identitas anak tadi disebutkan nama bapaknya siapa, alamatnya siapa. Ketika kita, ini anaknya siapa? Anak saya. Buktinya ini ada kartu identitas anaknya. Jangan-jangan anaknya orang. Saya keluarkan KTP saya. Alamatnya sama. Alamatnya sama. Berarti kan satu keluarga, satu rumah. Apalagi anak dari, disebut nama bapaknya. Kartu identitas anak. Buku nikah. Jangan main siri, gak ada buku nikahnya. Itu bisa jadi masalah besar. Jangan dianggap remeh seperti ini. Bisa saja Anda dituduh sebagai teroris karena punya istri, ketika RT tanya, mana buku nikahnya? Baru nikah siri, Pak. Wah, gak bisa. Gak bisa yang seperti itu. Semua diurus. STNK mobil, kendaraan, surat-surat izin membangun, surat rumah, akta tanah. Harus punya yang seperti itu. Barakallahu. Kalau itu kita tidak usahakan, tidak kita perhatikan, lalu dituduh teroris, ya, yang salah sampean. Ketika dituduh ini teroris ini, kenapa identitasnya nggak lengkap? Alamatnya pindah-pindah, ngontrak terus. Karena cara ciri-ciri teroris itu kan suka pindah kontrakan. Kalau pindah kontrakan, kemudian lapor baik-baik sih nggak ada masalah. Tapi sini sebulan, sana dua bulan, sini setahun, ada dua tahun. Tidak serawung sama kanan kirinya, tidak kenal baik dengan RT, RW, dukuh dan lurahnya. Tapi kalau misalkan karena kesulitan ekonomi akhirnya pindah-pindah kontrakan, tapi prosedural. Ya, pindah, mendatangi RT-nya, RW-nya, kalau perlu sampai Pak Dukuh, Pak Dusunnya, bila perlu sampai kepada lurahnya, sampaikan nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, saya warga di sini. Ingin jadi warga di sini, kontrak selama 1 tahun di rumahnya bapak sana. Ini identitas saya lengkap, identitas istri saya, anak saya, semuanya nih. Oh ya, matur nuwun Mas. Kan enak. Tapi kalau pindah-pindah rumah tanpa ada koordinasi seperti itu, ya wajar kalau dituduh teroris dan radikalis. Wajar. Itu. Yang kedua, beribadahlah bersama kaum muslimin. Selagi memungkinkan beribadah kepada kaum muslim, bersama kaum muslim, ibadah dengan kaum muslim. Salat berjamaah. Nyari masjid yang jauhnya 5 kilo, 10 kilo. Masjid kampungnya sendiri enggak. Dia enggak mau salat di situ. Kenapa? Praktek-praktek sunahnya enggak ada. Mending di sana. 5 kilo. Ulama kita tidak menasihati seperti itu. Selagi bukan imam yang memimpin sholat bukan sampai pada tingkatan melakukan perbuatan-perbuatan kufur, sholat di belakang dengan segala kekurangan yang ada, justru kita harus hadir untuk memberikan warna sunnah kepada mereka. Kita ajarkan sholat itu begini. Jangan sampai sholat di kampung tapi nanti dikenal sama masyarakat tukang masbuk. Jadi masyarakat itu kenal, tetangga-tetangga kita kenal, mesti Pak Ustaz sholatnya terlambat terus. Janganlah. Kalau bisa memberikan contoh, justru yang paling terdepan, meluruskan shofnya. Selesai sholat mungkin di masjid-masjid kaum muslimin, zikir berjamaah itu dilakukan. Dipimpin oleh Pak Imam. Kita tetap duduk lah. Tetap duduk. Karena zikir setelah sholat itu kan sebenarnya panjang juga. Bukan karena melihat, oh sholatnya setelah sholat berzikir berjamaah terus akhirnya satu-satu mereteli, melompati bahunya kaum muslimin, sholat sunnah di sana, sholat sunnah di teras. Ya Allah, masyarakat muslimin kita belum nyanda ilmunya. Sholatnya kok neng teras. Kalau secara hukum agama sih boleh-boleh saja. Hukumnya sah. Tapi pertimbangkan keilmuan masyarakat kita. Mereka masih belum nyanda. Sholatnya kok neng teras. Malah sholatnya kok di tempat sholatnya perempuan. Dan kenapa? Pas jamaah ibu-ibunya kok kosong. Pengen sholat sunnah. Ya, tempat kosong. Malah di tempatnya ibu-ibu di samping atau di belakang. Masyarakat belum nyadar. Kasihan mereka. Akhirnya berpikir buruk tentang kita. Sebabnya kita sendiri. Sebabnya apa? Kita sendiri. Akhirnya dianggap tuh kelompok itu tertutup. Kelompok itu eksklusif. Kelompok itu memisahkan diri dari kaum muslimin. Kelompok itu gak mau sholat. Kecuali kalau imamnya satu kelompok dengan pengajiannya. Makanya kalau sholat pergi sana, pergi sini. Sabar. Selesai sholat juga seperti itu. Sabar, duduk, berzikir. Kita bukan karena zikir berjamaah bareng mereka. Karena memang tuntunan zikir selesai sholat itu kalau dihitung itu memang lama, panjang. Kalau kita baca dengan khusyuk, subhanallah, subhanallah, 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Itu lama. Ini enggak. Selesai sholat zikir jamaah, satu ikhwan keluar, satu ikhwan keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di teras, di tempat ibu-ibu. Ya wajar kalau jenengan dianggap teroris, Mas. Dianggapnya apa? Memisahkan diri dari kaum muslimin. Dalam sikap juga seperti itu. Dalam sikap juga pun demikian. Kita, keluarga kita, kondisikan untuk bisa mengenal secara baik tetangga-tetangga dan masyarakat-masyarakat kita yang ada di sekitar kita. Kenal dengan baik. Ajak istri, ajak anak, bertamu, kenalan. Ngerti betul. Sehingga tetangga-tetangga kita tidak berprasangka dan berpikir buruk tentang kita. Jangan sampai tetangga kita menganggap kita teroris. Kemudian kita merasa paling benar. Yang salah mereka, kenapa su'udzon? Yang salah kamu, kenapa membuat mereka su'udzon? Kenapa sampai mereka su'udzon? Ya karena sikapmu. Masuk keluarga, enggak nyapa, enggak mengucapkan salam. Kegiatan apa-apa, enggak ikut sama sekali. Kalau enggak ikut, masih ada keterangan izin sih, mending. Menggunakan HP, telepon, atau datang langsung. Nyuwun sewu Pak RT, saya besok gak bisa ikut kerja bakti karena saya ada keperluan menjaga orang tua saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Oh iya, monggo. Kan enak seperti itu. Ketika ada orang lu itu gak pernah ikut kerja bakti. Hari ini aja gak ikut. Pak RT sudah bisa menetralkan. Oh enggak, izin. Tadi udah nemuin saya. Ibunya sedang di opnam di rumah sakit. Oh gitu. Tapi kalau gak ada keterangan, akhirnya jadi bahan gunjingan orang. Dirasa nisak kampung. Terus kita merasa benar. Yang salah kita. Menjadi sebab orang lain menggunjingkan dan ngerasani kita. Penampilan juga seperti itu. Ada beberapa, apa namanya, beberapa pakaian yang itu lebih identik dengan apa? Dengan pelaku-pelaku teror. Yang gak usah ikut-ikutan lah. Kenapa? Identik dengan pelaku teror. Mohon maaf, rompi. Saya tidak mengatakan haram pakai rompi, enggak. Tapi di Indonesia, para pelaku teror itu identik menggunakan apa, rompi. Ya udahlah, kita enggak usah nekat. Boleh kok. Boleh. Ya yang bilang enggak boleh siapa? Tapi kan kita harus hati-hati, menjaga diri. Pakai rompi, lu enggak usah pakai rompi, pakai jaket. Terus kopiahnya, kopiah yang Afghanistan gini. Kan banyak pelaku-pelaku teror yang tertangkap itu. Dia kopiahnya kopiah apa? Afghanistan gini. Yang bisa ditekuk. Ya gak usah ikut-ikutan. Kopiah juga masih banyak. Kopiah haji aja udah bagus itu. Seperti inilah. Nah, itu lebih netral. Tapi kalau misalkan pakai kopiah. Songkok nasional juga mau gue, Pak Lurah. Gak ada pelaku teror pakai songkok. Ya monggo lah. Tapi yang saya maksud bukan yang ini. Itu yang tebel itu ya, yang digini itu. Iya kan? Yang digini itu. Ya gak usah dipakai, kenapa? Dalam kacamata masyarakat kita secara umum itu identik dengan teror. Jangan. Pas datang ke kantor polisi pakai kopiah seperti polisinya sudah begini. Ya salah siapa? Salahmu. Kenapa menggunakan aksesoris atau pakaian yang lebih sering digunakan mereka. Saya tidak mengatakan haram, bukan. Dalam rangka menjaga diri, jaga diri. Gondrong terus gak rapi. Itu banyak sekali pelaku-pelaku teror itu. Yang tertangkap di penjara itu gondrong-gondrong begini. Ya kita karena melihat situasi seperti itu lah. Oh kan gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Saya tidak mengatakan haram. Tapi dalam rangka menjaga diri yang rapi cukurannya. Kan gitu. Yang rapi cukurannya. Kemudian celana. Celana kan kalau pelaku teror itu udah doreng-doreng apa segala macam. Gak usah lah. Masih banyak sirwal-sirwal yang warnanya lebih. Nah kayak ini gak apa-apa ini. Yang netral maksudnya. Tapi tahu kan sirwal-sirwal yang apa itu motifnya doreng-doreng itu kan ya. Orang sudah berpikir wah ini kok doreng-doreng. Dan itu perlu kita pikirkan juga, perlu kita pertimbangkan. Supaya apa? Supaya tidak membuat orang lain salah paham. Nah, kita bukan bagian dari terorisme. Kita berlepas diri dari terorisme. Tapi masyarakat umum melihat itu bukan dari akidah, bukan dari keyakinan yang bisa diketahui setelah kita berbicara. Tapi masyarakat umum melihatnya dari bentuk lahiriah, dari bentuk luarnya. Masyarakat itu menilai. Maka kita pun harus hati-hati. Tadi beberapa contoh itu kan kaitannya dengan kegiatan kita yang sifatnya lahiriah. Sholat berjamaah, sholat tarawih besok pada bulan Ramadan. Kalau punya masjid di kampung, ya tetaplah sholat tarawih di kampung. Tidak mesti tiap malam. Yang penting tunjukkan bahwasanya Anda bersama kaum muslimin. Sekali, dua kali. Selebihnya di pondok mungkin ingin sholat malam, lebih malam. Mungkin ingin bacaannya yang panjang. Silakan. Tapi jangan sama sekali tidak bergabung dengan masyarakat. Kan? Kalau tidak seperti itu, ya wajar kalau masyarakat menganggap itu gak mau sholat kalau gak di belakang kelompoknya sendiri. Dibilangin kayak gitu marah. Ya yang salah siapa? Yang salah siapa? Para ulama kita rahimahumullah diterangkan, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dalam kitab Al-Musannaf dari Al-A'mash dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Annahu qal kanu yusalluna khalfal umara'i ma kanu. Dulu para sahabat tetap sholat menjadi makmum di belakang imam, dia pemimpin penguasa. Sejahat apapun dia. Hadza ikhbarun an amali sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Faqad kanu yusalluna khalfal umara'i hatta law kanu fajratan fasaqah. Bal yunkiruna 'ala man la yusalli khalfahum. Keterangan dari Ibrahim An-Nakhai ini menjelaskan tentang para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi tetap sholat menjadi makmum. Padahal imamnya itu penjahat, fasik. Tapi karena dia pemimpin, dia penguasa, mereka tetap sholat di belakangnya. Bal yunkiruna 'ala man la yusalli khalfahum. Bahkan mereka para sahabat mengingkari orang-orang yang tidak mau sholat di belakang imam tadi. Contohnya kalau kita ingin gambarkan, imamnya ini seorang pemabuk, tukang mabuk, tapi dia pemimpin, dia wulatul umur kita. Sudah dikenal mabuk, kalau malam mabuk. Tapi karena dia pemimpin, pejabat, kepala daerah, misalkan kepala daerah, sholat menjadi imam. Para sahabat dulu tetap sholat di belakangnya. Kalau ada yang tidak mau sholat, diingkari oleh para sahabat. وَيَحْتَجُّونَ عَلَيْهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ. Dan mereka berhujjah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat perintah dan contoh dari para ulama kita yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bahwa sikap yang benar menghadapi penguasa yang zalim itu tetap beribadah salat bersama dengan mereka. Ibrahim bin Abi Hafsah pernah menyampaikan kepada Ali bin Husain, "Inna Aba Hamzah Ats-Tsimali wa kana fihi ghuluwun yaqulu la nusalli khalfal a'immah wa la nunakihu illa man yara mithla ma ra'aina." Jadi Ibrahim pernah menanyakan kepada Ali bin Husain. Ali bin Husain itu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Husain bin Ali, Husain kan cucunya Rasulullah. Ini Ali bin Husain, cicitnya Rasulullah. Ibrahim menyampaikan bahwa Abu Hamzah, ini seorang pemikir teroris, pemikir khawarij, punya pendapat, la nusalli khalfal a'imah, kita tidak boleh sholat di belakang penguasa. Wa la nunakihu illa man yara mithla ma ra'aina, dan kami tidak akan menikahkan anak-anak perempuan kami kecuali kepada orang yang satu pemikiran dengan kami. Ini orang khawarij begini. Kalau tidak satu kelompok enggak mau. Faqala Ali bin Husain, kata Ali bin Husain, cicitnya Rasulullah, bal nusalli khalfahum wa nunakihuhum bis sunnah. Justru kita harus salat di belakang mereka dan kita akan menikahkan mereka tapi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengingkari Al-Hasan bin Saleh bin Hai karena tidak mau salat Jumat di belakang penguasa. Adapun contoh-contoh yang lain, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, oh bukan setelahnya, wa hakadza man jaa ba'da Utsman min kibari ulama'i sahabati kanu yusalluna khalfal umara wa ya'taduna biha. Demikian juga para sahabat-sahabat senior, mereka juga salat di belakang penguasa dan mengikuti mereka. Ibnu Umar, sahabat Nabi, salat menjadi makmum Al-Hajjaj bin Yusuf. Padahal Al-Hajjaj bin Yusuf itu pembunuh berdarah dingin. Para ulama yang dibunuh sudah banyak. Al-Hajjaj itu termasuk panglima perang. Suka membunuh. Tapi ketika menjadi imam sholat, sahabat Ibnu Umar tetap sholat di belakangnya jadi makmum. Sahabat loh jadi makmum. Seorang pejabat yang jahat. Wahakadha Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik juga pernah menjadi makmumnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Ibnu Umar pernah menjadi imam Najdah Al-Haruri. Al-Hasan dan Al-Husain pernah sholat menjadi makmum di belakangnya Marwan. Sa'id bin Jubair, seorang ulama dari kalangan tabi'in, menjadi makmumnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan sekian banyak contoh dari para ulama kita, sahabat tabi'in, tetap sholat di belakang pemimpin dan penguasa. Walaupun penguasa dan pemimpin itu jahatnya luar biasa, tetap sholat di belakangnya. Tapi kalau kaum teroris, gak sabar. Pengennya memberontak, pengennya membunuh, pokoknya. Kalau ingin mengikuti dan melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad, demikian juga mencontoh para ulama, ya seperti ini yang sudah kita nukilkan tadi. Barakallahu fiikum. Maka ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulannya sama. Bahwa faham radikalisme dan ideologi terorisme itu sudah ada dan muncul sejak zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan terus berkembang. Seandainya dikatakan hilang satu, sebenarnya tidak hilang, tapi apa? Berubah, bermetamorfosa menjadi kelompok-kelompok yang lain. Dulu ISIS enggak ada. Adanya Al-Qaeda. Al-Qaeda kemudian hilang, jadilah ISIS. Katanya ISIS dan Al-Qaeda itu saling bermusuhan, padahal sama pemahamannya. Terorisme dan radikalisme. Nah, apakah ini kemudian selesai enggak? Nanti akan muncul lagi. Sekian puluh sekarang faksi dan kelompok-kelompok terorisme itu ada di atas muka bumi ini. Di Indonesia saja sudah berapa kelompok? Di Asia Tenggara, di Asia, di Timur Tengah, di Suria dan Irak. Di Suria sekian banyak faksi-faksi teroris itu. Di Irak pun demikian. Di Afrika sekian banyak, terus menerus. Nah, kita sebagai umat Islam tugasnya adalah membentengi umat Islam semampu kita, membentengi diri sendiri, membentengi anak-anak kita, generasi muda, dari faham-faham seperti itu. Caranya ya dengan menggiatkan talabul ilmi, menggiatkan pengajian-pengajian yang benar. Pengajian-pengajian yang benar, pengajian-pengajian yang mendidik. pengajian-pengajian yang sumbernya Al-Quran, Sunnah, ulama. Bukan pengajian, tapi lebih mirip dikatakan dagelan. Bukan mendidik itu ya. Dari awal sampai akhir isinya cuma ketawa, melucu, dagel, humor. Itu bukan pendidikan agama seperti itu. Banyak enggak yang seperti itu? Dari awal sampai akhir dagel. Godani jamaahnya, ngomongnya kotor, ngomongnya vulgar, ngomongnya melucu, ngelawak, cerita-ceritanya, cerita-cerita yang dibuat-buat. Kalau ingin menyampaikan pendidikan agama, Al-Quran, Sunnah Nabi, ucapan-ucapan ulama, itu baru mendidik. Kalau tidak demikian, sebagai usaha yang bisa kita lakukan, ya mudah sekali anak-anak muda itu terpapar paham radikalisme, terpapar dan terpengaruh paham-paham radikalisme, terorisme. Kenapa? Karena upaya kita mendidik agama, menyampaikan pemahaman agama kepada umat tidak maksimal. Dagelan, semakin dagel semakin larang biayanya. Yang paling banyak inovasi dagelnya paling laku. Tapi kalau pembicara agama dagel di sini, besok diulangi lagi dagelannya. Besok lagi diulangi lagi sampai enggak payu, alah ora gonta-ganti wis tahu. Tapi kalau apa kulakan sekaligus sing anyar apa ya, itu laku. Ya mohon maaf aja kalau ada yang tersinggung. Wong ini kita menyampaikan dalam rangka ibadah. Ini nasihat bahwasanya pendidikan agama itu ya Al-Qur'an, Sunnah Nabi dengan pemahaman para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya kita bentengi anak-anak kita. Kita bentengi umat Islam supaya tidak terpapar dan terkena faham-faham terorisme dan radikalisme. Itu yang pertama, ya kan, berusaha membentengi. Yang kedua, kita perbaiki dan benahi perilaku kita sehari-hari. Jangan sampai perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari membuat orang itu salah faham. Kita mulai dari diri sendiri. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang memungkinkan orang lain menganggap kita bagian dari terorisme. Tadi sudah kita sebutkan beberapa contohnya. Surat-surat identitas, lengkapi. Cara berpakaian, perbaiki. Sekiranya ada yang lebih mirip dan lebih lebih identik dengan terorisme, gak usah dipakai. Masih banyak pilihan baju yang lain. Perbaiki perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, serawung, sosialnya bagus, kenal sana, kenal sini, ucapan kita baik, wajah kita juga menyenangkan. Ya, kan? Istri juga diajak, dikenalkan. Jangan sampai hidup bertahun-tahun di suatu tempat, ya kan? Istri kita gak kenal ibu-ibu setempat, ibu-ibu setempat juga gak kenal istri kita. Memalukan seperti itu. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenalkan istri tetangga. Kenalkan. Supaya apa? Tidak ada anggapan-anggapan salah muncul terhadap kita. Itu beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita turut mendoakan pemerintah kita, pemerintah Indonesia, terutama aparat keamanan kita, TNI dan Polri, supaya Allah berikan keikhlasan buat mereka dalam menjalankan tugas, agar bapak-bapak kita, terkhusus aparat TNI dan Polri, diberi kekuatan, kesabaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian juga dalam menghadapi aksi-aksi teror yang terus menjadi-jadi. Kita doakan, jangan lupa. Karena prinsip Ahlus Sunnah seperti itu, selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Doakan kebaikan, berikan dukungan. Kalau misalkan kita punya kenalan, tetangga, barangkali keluarga, mungkin teman, sahabat, siapa saja, TNI, Polri, pejabat, birokrasi, kita kenal, kirim doa, kirim ucapan yang baik, kirim dukungan. Kami mendukung, Pak, upaya-upaya untuk menanggulangi terorisme. Kami umat Islam, Pak, selalu mendoakan. Bahasa seperti itu prinsip Ahlus Sunnah. Prinsip Ahlus Sunnah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Gimana kalau di kampung saya masjidnya atau musola selalu mengerjakan bid'ah? Apakah harus berjamaah bersama mereka? Kebid'ahan itu kan bertingkat-tingkat. Satu. Kebid'ahan itu bertingkat-tingkat. Kalau dihitung-hitung, mana ada masjid yang selamat dari perilaku bid'ah? Mana? Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Kemudian, bukankah kita tidak boleh duduk bermajlis bersama ahli bid'ah? Ya, memang benar. Tapi apa kemudian masyarakat kita dikatakan ahli bid'ah semua? Yang dikatakan ahli bid'ah itu siapa? Yang kita tidak boleh duduk dengan mereka. Tetangga kita, orang-orang tua. Gak ngerti apa-apa. Cuma derek, nyai. Ikut-ikutan saja. Mau ditinggalkan. Yang masuk dalam definisi ahli bid'ah untuk kemudian kita tinggalkan itu seperti apa? Masjid-masjid kaum muslimin yang selamat dari bid'ah itu mana? Apa mau ditinggalkan semua? Kan tidak ya. Karena perbuatan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Maka belajarlah yang baik. Punya ilmu yang cukup. Sehingga masing-masing kita sudah punya kemampuan untuk mengambil sikap. Mengambil keputusan. Tidak terus tanya ustadznya, tanya ustadznya, tanya ustadznya. Ngaji yo mas. Ben pinter biar gak ngerepoti ustadznya. Tapi itu dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya. Ngaji yo, ngaji yang benar. Jadi kalau ada masalah bisa diputuskan sendiri dengan ilmu yang benar. Kan itu. Dengan ilmu yang benar. Kalau masyarakat awam. Masyarakat awam. Masyarakat umum. Masyarakat umum. Yang kejahilan itu menjadi faktor yang paling dominan di tengah-tengah mereka. Ya kita harus bersabar. Tugasmu mendakwahi mereka. Bukan kemudian membiarkan dan mendiamkan kebid'ahan itu, kalau memang itu disebut dengan kebid'ahan. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ngaji yo. Punya ilmu yang bagus, ilmu yang mapan, Anda bisa mendakwahi mereka tadi. Sampaikan pelan-pelan. Kalau enggak bisa yang tua-tua karena sudah kolot, enggak bisa dirubah, yang muda-muda. Muda-muda enggak bisa dirangkul, anak-anak yang diajari. Dan sedikit demi sedikit. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menjelaskan ke keluarga paham tentang terorisme, yang paham keluarga kalau tunglang, tunglang itu apa? Cungklang. Cungklang itu identik dengan teroris. Ya sampaikan, sekian banyak pelaku teror itu ketika tertangkap justru tidak dalam keadaan cungklang. Imam Samudra, kemudian Amrozi, itu ketika ketangkap dalam pelariannya, itu sama sekali gak menunjukkan jenggotnya dicukur, celananya pakai celana jin, pelaku bom Tamrin pakai celana jeans. Jadi urusannya bukan congklang dan tidak congklang, ya kan? Urusannya bukan congklang dan tidak congklang. Nah, kalau masalah congklang di atas mata kaki itu kan nggak bisa ditawar. Kalau model rompi tadi, apa kudu ngaku rompi? Kan nggak kan? Masih ada pilihan pakaian yang lain. Tapi kalau congklang nggak bisa ditawar, memang harus di atas mata kaki. Dalam contoh seperti ini, terangkan dengan cara yang baik untuk keluarga. Terangkan dengan cara yang baik kepada keluarga. Bukan kemudian segala sesuatu yang identik dengan teroris terus kita tinggalkan. Enggak. Selagi masih ada pilihan, kita tinggalkan. Tapi kalau sifatnya prinsip, enggak bisa ditinggalkan, ya jangan ditinggalkan. Tapi berikan keterangan yang baik untuk keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Rowokle yang telah memberikan waktu sambutan dan sampai akhir membimbing kita dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, kekuatan untuk membimbing dan memimpin masyarakat di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.